أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Terakhir kita ambil atau kita bacakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang keutamaan dari majlis zikir wal khair. Kemudian yang semakna ditukilkan oleh Syekh Yasin Al-Adni hafizahullahu ta'ala dengan apa yang telah kita baca semakna. Sehingga kata beliau, warawahu muslimun, diriwayatkan pula hadis ini, ya, hadis yang telah kita bacakan tentang keutamaan zikir, keutamaan majlis zikir. Ternyata hal ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, hadis nomor ke 2689 dengan lafaz yang agak berbeda sedikit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudla yatabba'una majalisa dzikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya fa idza tafarraqu أرجوا وصعدوا إلى السماء. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikatnya, yang malaikat-malaikat tersebut sayyaratan fudla, dia tidak memiliki tugas ya, seperti malaikat-malaikat yang lain yang ditempatkan atau ditugaskan untuk menjaga makhluk-makhluk Allah SWT, untuk menjaga masing-masing kita. Karena setiap masing-masing kita ada penjaganya. Wa yursilu alaikum hafazah. Allah SWT mengutus atas kalian hafazah, para penjaga. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, menjaga diri kita dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan dan kiri. Sehingga masing-masing kita dijaga oleh empat malaikat. Ya. Itu dalam firman-Nya, "Yursilu alaikum hafazah." Tetapi para malaikat ini, mereka sebagai sayyaratan fudla, malaikat-malaikat yang tidak memiliki tugas khusus dalam penjagaan manusia atau dalam memberikan, membagikan rezeki dan lainnya, tidak. Tetapi para malaikat ini, keberadaan mereka yatabba'una majlis dzikri, mencari dan mencari majlis dzikir, mencari dan mencari majlis ilmu. Tugasnya berkeliling sayyarah, seperti mobil ya. Diibaratkan seperti mobil keliling. Tayyib. Itu khusus dalam mencari majlis zikir, majlis ilmu. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, maka jikalau para malaikat tersebut mendapati suatu majlis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, majlis zikir, qa'adu ma'ahum, mereka pun, para malaikat-malaikat ini duduk bersama mereka. Subhanallah. Ini keutamaan majlis yang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka disertai majlis tersebut oleh para malaikat-malaikat ini. Dan semoga majlis kita pun kali ini termasuk daripada majlis yang diduduki oleh para malaikat. Ini menunjukkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hirsul malaikati mujalasati ahli zikri, semangatnya para malaikat untuk duduk di majlis zikir. Malaikat sebagai manusia, sebagai makhluk ibadun mukramun, hamba-hamba Allah SWT yang dimuliakan. Yusabbihuna billaili wan nahari la yafturun, mereka bertasbih kepada Allah SWT di malam dan siang hari tanpa merasa letih dan capek. Ya, mereka tidak dihisab di hadapan Allah SWT, tetapi semangat majlis mereka tinggi, mencari dan mencari, keliling dan keliling majlis ilmu. Fa'ina nahnu min ha'ula, mana letak kita dibandingkan mereka? Subhanallah. Mana letak engkau ayuhal muslimun? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan para malaikat ini yang berkeliling dan berkeliling, mencari dan mencari majlis ilmu. Iya. Kadang kita malas, apalagi sekarang ada radio, iya, atau ada internet. Wong di rumah saja bisa didengar katanya. Apalagi di rumah bisa sambil ngopi, iya, sambil leha-leha duduk, tidak seperti duduknya seorang thalibul ilmi. Tayyib. Sehingga di mana letak kita dibandingkan para malaikat-malaikat ini? Mana letak ghirah, semangat dan kecemburuan kita dibandingkan hamba-hamba Allah SWT yang dimuliakan, yang tidak memiliki dosa, senantiasa dicipta oleh Allah SWT untuk taat? Tentunya kita yang terjatuh ke dalam salah harus lebih semangat dengan para malaikat, berpacu, berlomba untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh para malaikat, meskipun mungkin tidak ada yang sanggup untuk kita menandingi amalan-amalan para malaikat tadi. Ya, bertasbih dan bertasbih saja mereka tidak merasa bosan, tidak merasa letih. Demikian pula halnya dalam menuntut ilmu. Ya, maka kita sebagai manusia tentunya lebih layak, karena ilmu adalah sabilun najah, jalan keselamatan. Dengan ilmu akan membimbing seseorang ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Man saraka tariqan yatamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kemudahan jannah, kemudahan surga Allah Subhanahu wa taala tiada lain hal itu digapai dan didapati dengan ilmu. Maka tatkala kita loyo ikhwah, tatkala kita kendor semangat, ingat hadis ini. Ingat hadis ini, kembali dibuka, kembali dibaca. Semangat para malaikat untuk mencari dan mengitari bumi-bumi Allah SWT, pelosok-pelosok, masjid-masjid yang di sana ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Sehingga dengan itu kita akan bangkit. Kita akan berusaha menyemangati diri kita masing-masing tatkala kita bercermin terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau tidak bisa bercermin kepada mereka, kepada para imam yang bagaimana umur mereka, waktu dan keluangan mereka dihabiskan untuk ilmu ini. Ini semangat para malaikat. Qa'adu ma'ahum, mereka pun duduk bersama orang-orang yang ada di majlis tersebut, berlomba untuk mendapatkan ilmu, berlomba untuk mendapatkan keutamaan majlis zikir. Wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim, lalu mereka membentangkan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya dengan sayap-sayapnya untuk mengitari orang-orang, manusia-manusia yang duduk di majlis zikir, majlis ilmu. Hatta yamla'u ma bainahum wa baina sama'id dunya, maka dengan epakan sayap mereka yang mereka kepakkan untuk mengelilingi dan memenuhi majlis zikir, majlis ilmu, sampai memenuhi ufuk langit dunia. Subhanallah. Karena setiap malaikat memiliki janah, memiliki sayap. Ya. Dan disebutkan Jibril memiliki sekitar 600 sayap. Menunjukkan paling banyak sayapnya. Demikian pula malaikat yang lainnya. Sehingga dengan duduknya mereka di majlis ilmu, mengepakkan satu dan yang lainnya sayap-sayap mereka, sampai akhirnya memenuhi ufuk langit dunia. Ya. Tapi dari sini jangan sampai digambar, ya. Jangan sampai digambar malaikat yang mukanya cantik, ya. Kayak kuda, ada sayapnya. Dia menyerupakan malaikat dengan gambar-gambar yang ada, ya, yang sering mungkin kita lihat. Ini bentuk ilustrasi mereka. Maka sebenarnya hal ini perbuatan yang dilarang, tidak boleh. Tayyib. Fa'idha tafarraku araju wa sa'idu ila sama. Maka tatkala telah selesai majlis tersebut, mereka pun meninggalkannya dan naik menuju ke langit. Qala wa yas'aluhum Allahu 'azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat yang kembali dan naik ke langit seusai mereka menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh manusia yang berada di majlis zikir tersebut. Demikian pula apa yang dilakukan oleh para malaikatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tanyakan untuk menunjukkan kejujuran apa yang mereka lakukan dan ibrah pelajaran terhadap hamba-hambanya yang ada di majlis ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min aina ji'tum?" Dari mana kalian datang? Dari mana kalian tadi? Fayaqulun, karena ingat malaikat-malaikat ini khusus hanya mengitari bumi untuk mencari majlis ilmu, majlis zikir. Tidak memiliki tugas khusus seperti malaikat-malaikat yang lain. Fayaqulun, maka malaikat-malaikat ini menjawab, "Ji'na min 'indi ibadin laka fil ardi." Kami datang dari sisi hamba-hamba Engkau di muka bumi, wahai Allah. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kami datang dari sisi-sisi hamba-hamba Engkau yang ada di muka bumi, yang mereka bertasbih kepada Engkau, bertakbir kepada Engkau, bertahlil kepada Engkau, kemudian bertahmid kepada Engkau dan meminta kepada Engkau pula. Sifat gambaran hamba-hamba Allah SWT yang duduk di majlis ilmu yang didatangi oleh para malaikat, dipaparkan, digambarkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang hal itu. Maha tahu akan hal itu. Ini menunjukkan, ikhwah, bolehnya kita untuk menjawab sesuatu dari suatu permasalahan lebih dari satu jawaban, terlebih jikalau jawaban itu sangat dibutuhkan, ya, sangat diinginkan atau berkaitan dengan perkara yang ditanyakan, maka boleh menjawab lebih daripada satu. Seperti berondongan jawaban malaikat, sifat-sifat hamba-hamba Allah tersebut bukan hanya saja bertasbih, tetapi ditambah perkara yang terpuji yang lainnya, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pula ditunjukkan dalam hadis yang lain dan hadis-hadis yang banyak. Ketika seseorang ditanya, maka hendaklah dia memberikan jawaban dalam perkara-perkara yang ada kaitannya dengan jawaban tersebut, meskipun tidak ditanyakan. Seperti dalam suatu hadis yang mungkin sering kita lewati, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang lautan, ya. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ma'ul bahari, air laut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bukan hanya air lautnya saja, tetapi hukum yang lainnya Rasul jawab. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya pun halal. Padahal ketika itu ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabatnya tentang airnya saja. Tetapi karena jawaban ini ada kaitannya terhadap sa'il orang yang bertanya, maka Rasulullah paparkan. Maka demikian pula ikhwan. Ya. Kalau kita ditanya tentang sesuatu dan hal itu ternyata ada jawabannya, maka boleh menjawab dengan tambahan-tambahan yang lainnya. Qala, maka Allah SWT firmankan, wa madza yas'aluni, dengan perihal apakah mereka meminta kepadaku? Qalu yas'alunaka jannataka, mereka meminta kepada engkau al-jannah. Mereka meminta kepada engkau al-jannah, kata para malaikat. Wallahu a'lamu bima fihim, dan Allah SWT maha tahu apa yang terjadi pada mereka. Qala wa hal ra'au jannati, kemudian kata Allah SWT, apakah mereka melihat jannahku? Apakah mereka melihat surgaku? La ay rabb, tidak, demi Allah. Ay termasuk daripada adatul half, untuk bersumpah. Ya, untuk bersumpah, ay ya rabb atau ay wallah, sama dengan tidak, demi Allah. Tidak pernah di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah SWT tersebut yang melihat jannah Allah, tetapi mereka memintanya yakin tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa law ra'au jannati, kemudian kata Allah SWT, bagaimana jika mereka melihat jannahku? Qalu, maka kata para malaikat, wa yastajirunaka, niscaya mereka ya tentu akan lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang lain yang telah kita lalui dalam riwayat Bukhari. Adapun dalam riwayat Muslim ini tidak dijawab. Fa kaifa law ra'au jannati, ya, bagaimana jika mereka hamba-hambaku melihat jannahku, maka tentunya mereka akan lebih bersungguh-sungguh mendapatkannya. Tetapi dalam riwayat ini para malaikat berpindah kepada sisi keadaan yang lain. Seraya mereka katakan, qalu wa yastajirunaka, kata mereka, hamba-hamba engkau pun mereka berlindung kepada engkau. Wa mimma yastajirunani, kemudian kata Allah SWT, dengan perihal apakah mereka berlindung kepadaku? Qalu min narika ya rabb, mereka berlindung kepada engkau dari neraka engkau. Qala, kemudian kata Allah SWT, wa hal ra'u nari, apakah mereka melihat nerakaku? Qalu la, para malaikat menjawab tidak. Qala fa kaifa law ra'au nari, kemudian kata Allah SWT, bagaimana jika mereka melihat nerakaku? Telah kita baca dalam riwayat sebelumnya, dalam riwayat Bukhari, niscaya mereka akan bersungguh-sungguh dalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba-hamba Allah SWT yang yakin tentang janji dan ancaman, bukan sebagai orang-orang yang ragu dan bimbang, bukan sebagai orang-orang yang mengatakan bahwasannya surga dan neraka itu diibaratkan iming-iming dan intimidasi semata. Tidak. Tapi semua apa yang Allah SWT janjikan dan ancamkan, mereka yakini bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah SWT, bahwasanya mereka akan memilih, atau bahwasanya mereka akan ditempatkan, didudukkan, imma fil jannati wa imma fil nar. Boleh jadi dia didudukkan di jannah, dan boleh jadi dia dihidupkan di neraka. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin," tidak ada salah seorang pun di antara kalian, "illa kutiba lahu maq'aduhu aminal jannati aw minan nar," melainkan telah ditetapkan tempat duduknya, apakah dia di jannah ataupun di neraka. Ini semua tidak tentang perwujudan ibadahnya hamba-hamba Allah SWT yang semua mereka dibangun di atas al-yaqin. Berbeda dengan orang-orang munafiqin, orang-orang musyrikin, kafirin, yang mereka ragu tentang apa yang di sisi Allah SWT. Dengan mereka mengatakan, "Wa qalu a idza kunna mitna wa kunna turaban a inna kunna la fi khalqin jadid." Mereka mengatakan, "Jikalau kami mati, kami menjadi tanah, apakah kami akan dicipta menjadi makhluk yang baru?" Mereka ragu akan pertemuan dengan Allah SWT. Mereka ragu akan dikembalikan ke sisi Allah SWT. Sehingga dengan keraguan ini menyeret mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kemudian kata para malaikat, "Wa yastaghfirunaka," mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Engkau ya Allah, memohon ampunan kepada Engkau. Qala, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yaqul," Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru." Allah nyatakan kepada para malaikatnya, "Sungguh telah aku ampuni mereka dan telah aku berikan apa yang mereka pinta dan telah aku lindungi dari apa yang mereka meminta perlindungan darinya." Qala, fayaqulun, kemudian para malaikat mengatakan, "Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum." Wahai Rabbu, ya Allah, sesungguhnya di tengah-tengah mereka itu ada si fulan, hamba Engkau yang khatta', banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan. "Innama marra fajalasa ma'ahum," dia hanya numpang lewat kemudian duduk bersama mereka. Tanyib. Ashkala alal malaika, dianggap mensangsikan di sisi para malaikat. Apakah orang saya yang seperti ini pula yang duduk, hanya numpang duduk, ya, berada bersama mereka, mendapat ampunan dan diberikan apa yang mereka minta serta dilindungi apa yang mereka meminta perlindungan darinya? Qala fayaqul, maka Allah SWT firmankan, "Walahu ghafartu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum," dan kepadanya pula aku ampuni karena mereka adalah suatu kaum yang tidak merugikan teman-teman duduk mereka ketika duduk bersamanya. Ini menunjukkan keutamaan duduk dengan ahlul zikri, orang-orang yang duduk di majlis zikir, di majlis ilmu. Maka orang lain pun yang duduk bersamanya mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh duduk di majlis ilmu. Maka bagaimana jika dia pun termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh duduk dalam majlis ilmu, tentunya dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Qala Abu al-Hasan Ubaid wa Ubaidullah ibn Muhammad ibn Abdussalam al-Mubarakfuri, dikatakan oleh Abu al-Hasan Ubaidullah ibn Muhammad ibn Abdussalam al-Mubarakfuri, "Fi mura'atil mafatih syarh mishkatil masabih," dalam kitab mura'atil mafatih syarah mishkatil masabih, dalam juz dan halaman yang disebutkan di situ, makna dari fayahufunahum bifathih tahtiyah, dengan difathahkan ya'nya, bifathih tahtiyah, yaitu difathahkan ya'nya, wa dhammilha, dan difatahkan haknya. Faya hafuna, menurut bacaan beliau, dengan difatahkan ya dan haknya. Faya hafunahum, tidak faya hufunahum. Wa tasdidil fa, dan ditasdidkan fa'nya. Ya, haffa ya haffu, haffa ya haffu. Wazan apa berarti? Haffa ya haffu. Wazan apa? Bukan wazan sutil. Wazan apa ini? Haffa ya haffu. Bukan haffa ya haffu. Ikhwan, wazan apa? Mengikuti kepada timbangan apa? Apa Ibrahim? Apa? Tayyib, wazan yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Ahsanta. Yaf'ala yaf'alu. Maka makna dari fayahfunahum diambil dari kata minal hafi, ya. Al haf ini masdar dari hafa ya hafu, masdarnya hafan, ya. Sehingga kata ini diambil dari kata masdar, karena masdar merupakan, ya, kata utama, kata pertama yang dicetak dari masdar itu kata-kata yang lain. Ini menurut sebagian mazhab, bukan dari fi'il madhi. Ya, karena sebagian ada yang berpendapat awal kata itu diambil dari fi'il madhi, sebagian ada yang berpendapat dari masdar. Wa huwa, maka makna al-hafz al-ijtimalu hawla syai'in, berkumpul di sekitar sesuatu. Maknanya yatufuna bihim, itu mengelilingi mereka, itu malaikat yang ada mengelilingi hamba-hamba Allah SWT yang berada di majlis zikir. Wa yaduruna hawlahum min jawanibihim, dan mengelilingi mereka dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam arah. Bi ajnihatihim, itu dengan sayap-sayap mereka. Penetapan bahwasanya para malaikat memiliki sayap, baik itu dengan sayap yang diketahui jumlahnya, yang sampai kepada kita dari hadis-hadis Rasulullah, ataupun yang tidak diketahui jumlah sayap mereka. Qala al-Mudhiri, dikatakan oleh al-Mudhiri, al-ba lita'diyah. Makna ba yang ada pada kalimat di ajani hatihim, ini beliau sedang membahas dari sisi makna lugawi. Makna ba di situ lita'diyah, yang fungsinya sebagai maf'ul. Lita'addi sebagai maf'ul di fi'il yang tidak bisa memaf'ulkan dengan sendirinya, tetapi dengan bantuan huruf ba, ya, sehingga ajnihatihim majrun, majrurun lafzan la mahalla, dia dijarkan secara lafaz, adapun kedudukannya dia mansub sebagai maf'ulun bihi. Maka maknanya jikalau ba tersebut lita'adiyah, menjadikan fi'il yang setelahnya muta'addi, atau fi'il yang sebelumnya muta'addi, maknanya adalah yudiruna ajnihatahum. Itu maknanya. Yudiruna ajnihatahum sebagai maf'ul. Ya, para malaikat mengelilingkan sayap-sayap mereka, haula dzakirin, di sekitar, ya, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala at-Tibi, dan dikatakan oleh at-Tibi, al-zahir, yang zahir ini menunjukkan persisihan, ya. Kalau ada dalam persisihan, biasanya para ulama mengatakan jika mereka tidak mengatakan ar-rajih, yang rajih, ya, maka mereka mengatakan dengan perkataan yang lain, itu al-zahir. Al-zahir indi, yang zahir di sisi saya, maksudnya yang dianggap kuat di sisi saya, ya. Dari berbagai macam perselisihan yang ada dalam mazhab, maka menurut beliau innaha lil isti'anah, makna ba dalam kalimat bi azni hatihim, ba di sini sebagai isti'anah, bantuan, ya, bermakna bantuan. Beliau kiaskan kama fi qaulika, sebagaimana dalam perkataan engkau, katabtu bil qalam, ya, saya menulis dengan pena. Ya, maka ba di sini fungsinya apa? Bantuan. Saya menulis itu dengan bantuan pena. Ya, dengan alat pena. Maka ba di sini makna isti'anah. Ya, sebagaimana datang dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Bi. Maka bi di sini kata ulama maknanya adalah al-isti'anah. Yaitu minta bantuan, meminta pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya kata beliau, kata At-Tibi rahimahullah taala, ay yudhifunahum wa yuhziquna bihim bi ajnihatihim, sama maknanya itu mengelilingkan, mengitari, ya, dengan sayap-sayap mereka, yaitu dengan bantuan sayap-sayap mereka. Jadi mereka mengelilingi orang-orang yang duduk di majlis zikir, majlis ilmu, yaitu dengan sayap-sayapnya. Li'anna halfahum, karena halfahum alladhi yantahi ila sana innama yastaqimu biwasitatil ajriha, karena bentuk pengelilingan mereka terhadap orang-orang yang duduk di majlis ilmu hanya saja itu berakhir sampai langit, dikarenakan perantara sayap-sayapnya. Ya. Jadi bentuk pengitaran, pengelilingan para malaikat yang sampai pengelilingan mereka ke langit dunia, tiada lain itu semua disebabkan melalui sayap-sayapnya. Ya. Sehingga epakan-epakan sayap mereka satu dengan yang lainnya sampai memenuhi langit dunia. Itu ila sama'id dunia. Kemudian pada kalimat ila sama'id dunia, wa fi riwayah ila sama'id dunia, di dalam riwayat ada yang pertama ila sama'id dunia, yang kedua ila sama'id dunia. Siapa yang bawa kitab? Ibnu Katsir. Bawa kitab. Bawa. Apa bedanya riwayat yang pertama dengan yang kedua? Tunjuk. Dalam artian? Tunjuk. Ahsan. Yang pertama yaitu dengan lafaz ma'rifat dengan ma'rifat. As-sana ad-dunya. Ya. Ma'rifat dengan ma'rifat apa fungsinya? Ma'rifat dengan ma'rifat? Apa itu tadi? Pelajaran keberapa? Berusulukohnya? Kedua. Masih baru. Belum nyampe. Ma'rifat dengan ma'rifat. Apa Abu Najla? Kalau ketemu ma'rifah dengan ma'rifah. Ya. Bertemu ma'rifah dengan ma'rifah. Jadi apa dia? Jadi apa? Abu Sama. Jadi sifat mausuf. Ahsan. Jadi na'ad wa na'ud. Adapun riwayat yang kedua dengan nakirah ma'rifat ila sama'id dunia. Nakirah dengan ma'rifat ketemu jadi apa dia? Ketemu jadi apa Abu Sama? Ada khawat. Ada yang lebih tepat yang lainnya. Jadi apa? Abu Aisyah. Nakirah dengan ma'rifat. si nakirah ketemu dengan si ma'rifat. Jadi apa dia? Kunci-kunci ini itu ahsan diingat, ya. Karena kadang suka ketemunya ma'rifat dengan nakirah, ma'rifat dengan ma'rifat, nakirah dengan ma'rifat, ataupun yang lainnya. Maka kunci-kunci yang utama ini diingat, sehingga secara zahir, secara langsung antum bisa memvonis bentuk kalimat itu apa. Tanya. Siapa ingat? Mudhaf, mudhaf ilaih. Hasan. Ya. Jadi kalau ketemu si nakirah dengan si ma'rifat, maka dia jadi mudhaf, mudhafun ilaih. Apa meneh? Yang belum belajar di suruh gua bingung ini. Apa katanya ma'rifat? Bukan afwan, bukan ma'rifat nama orang, bukan. Nakirah bukan nama orang, bukan. Ini istilah bahasa. Ya, sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan ya, ma'rifat dengan ma'rifat, kemudian riwayat yang kedua nakirah dengan ma'rifat. Baik, apa bedanya? Ya, tentunya ada bedanya dari segi bahasa. Qala At-Thibi, sehingga dikatakan oleh At-Thibi, maknanya ini hanya untuk menerangkan kepada kita bahwasanya riwayat itu ada dua minimalnya. Terkadang diriwayatkan dengan ini, terkadang diriwayatkan dengan itu. Baik. Sehingga ini menunjukkan hadis boleh riwayat dengan makna berbeda dengan Al-Quran, tidak boleh untuk meriwayatkan dengan makna. Maknanya yakifu ba'duhum fawqa ba'din ila sama'id dunya, sebagian mereka berdiri di atas bagian yang lainnya sampai ke langit dunia, ya, bertumpuk satu dengan yang lainnya sampai ke langit dunia. Itu dari sekian makna mufradatil hadis, yang mufradat hadis ini. Tapi al-muhim, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya para malaikat mereka mengitari dan mengelilingi orang-orang yang duduk di majlis zikir sampai jumlah mereka ke langit dunia dengan epakan-epakan sayap-sayap mereka. Demikian pula wa qawluhu fi riwayatin fudla, dalam riwayat ini, riwayat Muslim, diriwayatkan sayyaratan fudla, ya, maka makna fudla sudah kita sebutkan tadi, apa yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, yaitu malaikat yang tidak memiliki tugas khusus, ya, tetapi hanya berkeliling untuk mencari majlis ilmu, majlis zikir. Sehingga dikatakan makna fudla oleh Ibn al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah, ziyadatun 'ala al-malaikati atau 'anil malaikati al-murattabina ma'al khalaiq. Jadi mereka sebagai para malaikat yang memiliki kelebihan dari malaikat-malaikat yang memiliki tugas khusus bersama makhluknya, bersama makhluk-makhluk Allah SWT. Kenapa? Karena tadi malaikat-malaikat yang lain ada yang sebagai penjaga, ada yang membagikan rezeki, ada yang diutus untuk menumbuhkan pepohonan dan yang lainnya. Ya. Malaikat-malaikat yang lain memiliki tugas khusus. Ya. Ada juga yang tugasnya hanya keluar masuk Baitul Ma'mur. Ada yang menjaga langit dunia. Demikian pula Arasy Allah SWT. Tetapi malaikat ini tidak memiliki tugas khusus, melainkan hanya ya, berkeliling mencari dan mencari majlis ilmu. Maka setelah mereka mendapatkan majlis ilmu, mereka menyeru malaikat yang lainnya untuk turun dan mendengarkan majlis ilmu. Sehingga disebutkan oleh mana hadis-hadis ini oleh Imam Nawawi sendiri, itu makna hafa ba'dhum ba'dha bi ajnatihim, itu menghasung manusia untuk hadir, ya, atau menghasung yang lainnya, menghasung yang lainnya untuk hadir dan mendengarkan majlis tersebut. Ini malaikat, ya, yang menemukan dari mereka lebih dulu majlis ilmu, maka menghasung yang lainnya untuk hadir dan mendengarkannya. Ya. Sudah tidak seperti ini. Jadi yang menemukan kita majlis ilmu ya ramai ya. Satu kirim sana, kirim situ, ya, posting sana, posting sini. Iya kan? Jadi kita menemukan majlis ilmu, datang di WA masing-masing, posting sana, posting sini. Ya. Menghasung orang untuk hadir seperti itu. Memberitahu orang untuk hadir. Ya. Tapi jangan jadi panitia saja, ya. Mengerahkan orang untuk hadir, dianya enggak hadir. Ya. Jangan pengen enteng saja. Ya. Ini contohnya seperti malaikat. Ya, jadi bukan hanya memposting, tapi apa menyeru dan menganjurkan ya, orang lain untuk hadir dan mendengar di majlis ilmu. Itu makna halfa ba'dhum ba'dha. Maka dari hadis ini disimpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dengan beberapa faedah. Di antaranya beliau menukilkan dari Qadhi Iyadh, ya, karena Al-Qadhi Iyadh Abu Ali salah satu pensyarah Sahih Muslim juga. Ya. Dikarenakan banyaknya para ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Maka Imam Nawawi dalam sahihnya banyak menukil fawaid dari Al-Qadhi Iyadh yang lebih dahulu mensyarah ya, kitab Sahih Muslim. Oleh karena itu beliau menukilkan dari perkataan Al-Qadhi Iyadh, kata beliau rahimahullah taala, wa dzikrullahi darban, bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu zikrun bil qalbi wa zikrun bil lisan, zikir dengan hati dan juga zikir dengan lisan. Ya, jadi berzikir itu bisa dengan hati dan juga bisa dengan lisan. Kemudian kata Al-Qadhi Iyadh, wa dzikrul qalbi naw'an, zikir dengan hati ini ada dua jenis, ada dua macam, yang tentunya zikir dengan hati ini yang paling tingginya, kata beliau, dan paling mulianya bentuk zikir dengan hati, yaitu al-fikru fi azamatillahi jalla wa ala wa jalalihi wa jaburatihi. Wajaburatihi, jabarut, wajabarutihi. Dan juga malakutihi, wa ayatihi, wa sanaihi, wa ardihi. Zikir yang paling tinggi dengan hati seseorang dan zikir yang paling utama dengan hati, tiada lain tatkala hati tersebut memikirkan tentang keagungan Allah SWT, kemuliaannya, kekuasaannya, kerajaannya, dan juga ayat-ayat Allah SWT, baik yang berada di langit ataupun di bumi. Maka ini termasuk arfa'ul azkar wa ajalliha, zikir yang paling tinggi dan paling mulia itu dengan hati seseorang. Kemudian yang kedua bentuk zikir dengan hati, kata beliau, zikruhu bil qalbi indal amri wan nahyi, dia mengingat Allah SWT dengan hatinya yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berzikir dengan hati tatkala berkaitan dengan perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa maksudnya? Kata beliau, fa yamtathilu ma amara bihi wa yatruku ma naha anhu wa yakifu amma ashkala alaihi. Bentuk seseorang mengingat dengan hatinya kepada Allah SWT dari segi perintah-perintah Allah, itu tatkala dia laksanakan, dia wujudkan perintah Allah. Menunjukkan tatkala masing-masing kita mewujudkan dan melaksanakan perintah-perintah Allah, maka itu semua bentuk perwujudan zikir dia dengan hatinya atas perintah Allah, ya, dengan dilaksanakan. Demikian pula wayatruku ma naha anhu, bentuk ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya tatkala dia tinggalkan apa yang Allah larang. Wa yaqifu amma ashhad alaihi, dan dia terdiam. Dia tidak melakukan sesuatu dari perkara-perkara yang dianggap muskil, bermasalah darinya, belum mendapatkan ilmunya. Sehingga tidaklah, kata para ulama, seseorang berzikir kepada Allah dengan hatinya jikalau dia tidak melaksanakan perintah Allah. Demikian pula tidaklah seseorang berzikir dengan hatinya jikalau dia terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkannya. Ya, karena ini bentuk zikir dengan hati, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah ketika menghadapi perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan Allah ketika dihadapkan dengan larangan-larangannya. Wa amma dzikru al-lisan, adapun zikir dengan lisan, kata al-Qadhi Iyad, ya, zikir dengan lisan mujarrad dan semata, ya, zikir dengan lisan semata hanya tergerak lisannya, wa huwa adhaful azkar, maka ini adalah zikir yang paling lemah. Ya, zikir yang paling lemah itu dengan lisan saja. Walakin, akan tetapi, kata beliau, fihi fadlun azim kama ja'at bihi al-ahadith, datang pula keutamaan-keutamaan yang besar sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu dalam pertanyaan yang telah berlalu, ya, yang ditanyakan oleh salah satu antum, kenapa katanya sudah banyak berzikir, ya, tidak memberikan kelembutan, kelunakan terhadap hatinya? Karena ini bisa jadi apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, dia berzikir dengan lisan mujarrada, semata-mata lisannya. Ya, tetapi jikalau zikir itu sudah masuk ke dalam hatinya, sehingga dia akan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta tidak terjatuh ke dalam perkara syubhat. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala hafidhahullahu ta'ala, kemudian dikatakan oleh Syekh Yasin al-Ajni hafidhahullahu ta'ala, beliau menukil hadis yang ketiga dalam keutamaan majlis zikir, majlis ilmu. Wa rawa al-Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama Abi Waqid al-Laythi? Abi Waqid al-Laythi namanya siapa? Kita lewati dalam Qaidul Arba. Hadis Abi Waqid al-Laythi yang masih hangat, Abu Umair. Nama Abu Waqid al-Laythi dalam Qaidah yang ketiga. Siapa yang bantu? Fauzi. Abu Waqid al-Laythi. Ini yang masih hangat-hangat saja yang ditanya, karena baru selesai. Ada lagi yang lain? Siapa yang jawab? Abu Umair. Yang jawab siapa? Wakil antum. Tunjuk. Yang kira-kira tahu nama Waqid al-Laythi, tunjuk siapa di antara ikhwah. Ya, biasanya kita kalau diam seperti itu. Kalau kita enggak tahu, tunjuk teman antum siapa katanya yang bisa. Silakan pilih ini. Dari ikhwah-ikhwah siapa yang kira-kira tahu atau masih ingat nama Waqid al-Laythi? Silakan tinggal nunjuk aja antum. Ya, enggak disalahkan nanti habis majlis, kenapa antum nunjuk? Abu Ihsan. Iya, masih hangat juga. Apa katanya Abu Ihsan? Abu Waqid al-Laythi. Dikeraskan Abu Ibrahim, sampaikan. Balik. Mau balik. Penyampai. Apa katanya? Tunjuk lagi Abu Ihsan. Siapa? Siapa yang mewakili antum? Pilih. Ada Bu Rizki, ada yang lainnya. Siapa Abu Ihsan? Siapa katanya? Siapa yang ditunjuk sama Abu Ihsan? Yang nunjuk bukan ana ya, Abu Ihsan. Siapa katanya? Apa ada Abu Ihsan? Siapa Abu Ihsan? Itu masih hafal? Ya? Oh, Abu Nu'man katanya. Allah. Abu Waqid al-Laythi dalam kaidah yang ketiga. An Abi Waqid al-Laythi kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ada. Tunjuk lagi yang lainnya. Sama ya, kita juga kalau di sana gemetaran ya. Semoga jangan kita yang ditunjuk. Dari mudaris kita seperti itu, ustaz-ustaz kita ketika ngajar seperti itu. Siapa teman-teman? Tunjuk temannya. Siapa kira-kira yang bisa? Hah? Abu? Ibnu Katsir? Ibnu Katsir? Siapa katanya Ibnu Katsir? Ada lagi yang kira-kira bisa? Bu Zubair? Mana Bu Zubair? Ada? Bu Zubair ada? Gak ada. Gak ada. Bu Sama? Tadda. Abu Sama katanya. Okay. Tafadhal yang tahu, yang masih ingat, yang kita sebutkan. Meskipun berselisih nama Abu Waqid al-Laythi, ya, para ulama berselisih dari nasabnya. Tapi telah kita sebutkan di Qaidatul Arba'ah, yaitu Al-Harith ibn Auf. Al-Harith ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bermajlis di masjid dan duduk manusia bersamanya, yaitu para sahabat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bermajlis di masjid. Seorang alim dianjurkan untuk bermajlis bersama manusia yang lainnya untuk memberikan arahan taujihat, dan seutama-utama tempat tiada lain yaitu di masjid. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Ya. Tidak ada suatu kaum yang dia berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah SWT, menunjukkan sebaik-baik rumah berkumpul menimba ilmu, membaca Al-Quran dan yang lainnya yaitu di masjid. Demikian pula dianjurkan bagi yang lainnya, yahtafuna haula alimihim, yaitu mengitari, mengelilingi alim mereka, sehingga tidaklah kita lihat bagaimana para ulama keluar dari rumah-rumahnya atau apa yang kita saksikan ya, di markis-markis ilmu di Yaman. Tidaklah guru-guru kita keluar, para masyayikh kita keluar, sejenak saja mereka berada di tengah-tengah murid-muridnya, melainkan mereka diicari, dikelilingi, ditanya dari berbagai macam masail. Tayyib, menunjukkan semangatnya manusia untuk mendapatkan ilmu dari alimnya. Maka ketika Rasulullah SAW duduk di masjid dengan para sahabatnya, idh aqbala nafarun thalathatun, tiba-tiba datang tiga orang pemuda. Lewat tiga orang pemuda. Fa aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Kemudian dua dari pemuda tersebut datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singgah duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun yang satunya pergi. Hadis ini biasanya dijadikan oleh para ulama atau sebagian fuqaha ya, tidak wajibnya salat sunnah dua rakaat ketika masuk masjid. Ya, tidak wajibnya salat sunnah dua rakaat ketika masuk masjid, karena sebagian ada yang berpendapat ya, dua rakaat sebelum duduk di masjid hukumnya wajib. Ya. Kemudian jumhur para ulama berpendapat sunnah, di antaranya dengan dalil hadis ini. Kedua pemuda yang datang kepada Rasulullah, mereka duduk di majlis. Tidak disebutkan mereka sholat dulu dua rakaat. Baik. Adapun bantahannya insyaAllah pada kesempatan yang lain. Ya, karena yang wajib, wajib. Ada dalil yang mengkhususkan tentang wajib. Qala fawafaqa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga keduanya duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, fawaqafa, tayyib. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keduanya duduk ya, terdiam di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma, ya, maka salah satu di antara keduanya ketika mereka berhenti di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat ke pinggir masjid, lihat ada majlis di dalam, berhenti yang dua ini. Kemudian salah satunya fara'a furjatan, melihat ada celah ya, fil halqati, di majlis tersebut, fajalasa fiha, maka duduk di celah tersebut, ada furjah. Masya Allah, di sini lapang, di sini lapang. Dari luar dia melihat, oh, ternyata di depan ada kosong. Maka dia apa? Masuk ke dalam selah-selah tersebut, duduk di selah-selah tersebut. Wa ammal akharu, adapun yang satunya, fajalasa khalfahum, duduk di belakang majlis. Malu biasanya kalau datang selamat apalagi ya. Kecuali orang-orang yang memiliki mental kuat, siap ditanya biasanya, siap duduk di paling depan. Tapi kalau malu-malu, cari yang paling belakang, yang paling sunyi, seperti itu. Ini kebiasaannya. Wa amma tsalitsu, adapun yang ketiga, fa adbara dhahiban, berlalu begitu saja, pergi membelakangi, yang menjauh dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka tatkala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari majlisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala ukhbirukum anin nafar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang ini. Amma ahaduhum, adapun salah seorang di antara mereka, fa'awa ilallah fa'awahu Allah, dia mencari tempat untuk menuju Allah SWT, menuju ilmu, menuju zikir, maka Allah SWT berikan tempat kepadanya. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, yang lainnya, fastahya, fastahya Allahu minhu, dia malu duduk di tengah majlis atau bahkan di depan, sehingga dia duduk di paling belakang, maka Allah pun malu terhadap orang ini. Wa ammal akhar, adapun yang ketiga, fa'arada, berpaling, fa'aradallahu anhu, maka balasannya Allah pun berpaling dari dia. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk syarah hadis ini insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.